Buat pakem semuanya yang ada di Korea juga lagu ini untuk Anda. Sahabatku SLHL Pati, kau seorang diri di situ ya. Thank you. kasih tepuk tangannya wong ganteng-ganteng sing durung oleh jodoh.